الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله Kita masih melanjutkan Kitabun Nawafil dari Kitab Sahih Targhib wa Tarhib karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pembahasan kita yang lalu kita membahas salat tasbih, kaifiyah tata cara salat tasbih yang fadilahnya menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat yang pertama dan yang terakhir, yang lama maupun yang baru, baik karena sengaja maupun keliru, besar maupun kecil, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan salat at-tasbih. Baik. Sekarang kita masuk di bab yang ke-18 tentang salatu taubah. Qala al-muallif rahimahullah at-targhib fi salati at-taubah. Targhib tentang salat taubah, salat yang dijalankan bagi mereka-mereka yang berniat untuk bertaubat dari segala perbuatan dosa yang dia jalankan. An Abi Bakar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, ma min rajulin, tidaklah dari seseorang yutnibu dhanban, yang menjalankan dosa, tidaklah seorang yang berbuat dosa, summa yaqumu, kemudian dia bangkit, fayatathaharu, lalu dia bersuci, berwudu, summa yusalli, kemudian dia jalankan sholat. Summa yastaghfirullaha, lalu dia meminta ampunan kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, kecuali Allah mengampuninya. Summa qara'a hadhil ayah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang jika menjalankan perbuatan keji, fahishah, au dzalamu anfusahum, atau mendzalimi diri-diri mereka, zakarullaha, mereka ingat kepada Allah. Ila akhiril ayat, zakarullaha wastaghfaru lidzunubihim, lalu setelah mereka ingat Allah, mereka minta ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihi wal Baihaqi wa qala, keduanya yakni Ibn Hibban dan Al Baihaqi menyatakan, summa yusalli rak'atain, kemudian sholat dua rakaat. Ini tambahan penting dalam riwayatnya Ibn Hibban dan Al-Baihaqi, bahwasanya sholat yang disebut dengan sholat taubah di sini, yang di dalam riwayatnya Tirmidzi hanya disebutkan summa yusalli, tidak disebutkan berapa rakaat, ini diterangkan di riwayatnya Ibn Hibban dan Al-Baihaqi, summa yusalli rak'atain, kemudian sholat dua rakaat. Wa dzakara Ibnu Huzaimah fi sahihi, Ibnu Huzaimah menyebutkan dalam sahihnya, bi ghairi isnadin, tanpa sanad, wa dzakara fihi ar-rak'atain, beliau menyebutkan di situ dua rakaat. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Ini salah satu cara seorang hamba ketika ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosanya. Ketika menjalankan perbuatan dosa, apakah itu dosa besar maupun dosa kecil, kemudian dia ingin bertobat, baik dosa yang telah dia jalankan baru dia lakukan, atau sudah lama dia jalankan dosa itu, kemudian sekarang dia baru berniat untuk bertaubat, maka bisa dijalankan sholatu taubah, bisa mengerjakan sholatu taubah. Nah, maka disebutkan dalam hadis ini, ma min rajulin, rajulin ini bukan khusus untuk kaum laki-laki, perempuan juga termasuk di dalamnya, tidaklah seseorang yutnibu dhanban, yang menjalankan perbuatan dosa, apapun dosanya, dosa besar, dosa kecil, summa yakumu, kemudian dia bangkit, fa yatathaharu, lalu dia bersuci. Fa menggunakan huruf fa, ini menunjukkan tidak harus antara dosa yang dia perbuat dengan menjalankan sholat itu dekat. Meskipun dosa yang telah dia jalankan sudah lama, sekarang dia berniat untuk bertobat, maka ini bisa dijalankan. Dia berwudu dengan wudu yang syar'i, kemudian dia menjalankan sholat dua rakaat sebagaimana tadi disebutkan dalam riwayatnya Ibnu Hibban. Tidak ditentukan membaca surat apa di dua rakaat itu, surat terserah yang dia mau baca. Dua rakaat Dan sholat ini tidak disyariatkan untuk berjamaah, karena sholat sunnah. Sholat dua rakaat sampai salam. Summa yastaghfirullaha, lalu dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya ini ba'da shalah. Istighfar, meminta ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosanya. Yakni ditutupi dosa-dosanya, tidak ditampakkan kepada hamba-hambanya. Nah, itu makna istighfar. Istighfar itu maknanya menutupi. Dosanya ditutupi, gak ada orang yang tahu. Nah, disebutkan oleh para ulama, yastaghfirullah, makna yastaghfirullah di sini adalah dia bertaubat. Kemudian al-iqlaq, dia tidak lagi menjalankan dosa yang dia perbuat. Maksudnya al-iqlaq, mencabut dirinya dari dosa, dari perbuatan dosa yang telah dia jalankan. Kemudian dia bertekad berikutnya, bertekad untuk tidak mengulanginya, tidak kembali menjalankan perbuatan dosa yang sama. Jadi ini makna summa yastaghfirullaha, kemudian dia minta ampunan kepada Allah, maknanya dia bertaubat. Naam, dia menyesal telah berbuat perbuatan dosa itu. Dia kemudian mencabut dirinya, tidak lagi berbuat dosa itu. Dia berazam, bertekad dalam hatinya untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dan jika perbuatan dosa yang dia jalankan terkait dengan hamba-hamba Allah, terkait dengan hamba-hamba Allah, maka dia harus kembalikan. Kalau dia mencuri, barangnya dikembalikan. Kalau dia membolimi, dia harus meminta maaf kepada orang yang dia bolimi, dia temui. Ini makna istighfar atau min suruti taubah, dari sahnya taubat dia. Menyesal, kemudian tidak lagi mengulanginya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Naam, kemudian mengembalikan apa yang dia ambil kalau dia mencuri, meminta maaf jika itu membolimi orang lain. Baik. Jika perbuatan dosa yang dia jalankan itu ghibah, membicarakan saudaranya, maka dia harus memuji orang yang telah dia ghibahi di tempat dia menjelek-jelekannya. Naam, jika ghibahan dia itu didengar oleh orangnya, dia minta maaf kepadanya, setelah itu dia banyak beramal soleh. Ini kandungan summa yastaghfirullah. Dia banyak beramal soleh setelahnya. Jalankan sholat dua rakaat ini. Nah, kemudian dia bertekad tidak mengulangi, dan dia beramal dengan amalan-amalan soleh. Di antara amalan soleh yang bisa dia perbuat adalah sedekah. Di antara amalan yang bisa dia perbuat adalah sedekah. Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut perang Tabuk bersama dua orang sahabat yang lainnya, dalam keadaan beliau tidak punya udzur, ketika semua sudah siap-siap, beliau masih menyatakan nantilah, nanti. Di taswif, taswif, bisikan syaitan, nanti, untuk mengulur waktu. Sampai kemudian pasukan muslimin berangkat, Ka'ab bin Malik belum siap-siap. Padahal beliau dalam keadaan di saat itu sudah punya segalanya. Kendaraan punya, perangkat untuk perang punya, ya. Tapi mengulur waktu. Sampai pasukan berangkat pun masih menyatakan nanti bisa nyusul. Sampai betul-betul ketinggalan, sampai pasukan muslimin balik kembali ke kota Madinah, Ka'ab bin Malik bersama dua orang sahabat yang lainnya tidak ikut perang Tabuk. Orang-orang munafikin, mereka segera menjumpai Rasulullah, mengutarakan alasan tidak ikut perang Tabuk dengan alasan-alasan dusta, karena orang munafik. Tapi tidak dengan Ka'ab bin Malik. Beliau nyatakan dengan jujur, beliau tidak punya udzur. Beliau tidak punya udzur ketika itu. Dalam keadaan Ka'ab bin Malik ini jago jika bicara. Ketika beliau ngomong pasti orang yang mendengar percaya dengan ucapan beliau. Tapi untuk yang satu ini, beliau tidak jalankan. Beliau tidak berani mengungkapkan alasan dusta untuk menghindari hukuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diputuskan untuk dihajar, diisolir. Tidak boleh diajak bicara. Nah, jika mengucapkan salam tidak dijawab, ini hukuman bagi mereka-mereka yang tidak ikut perang Tabuk. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditazkiyah oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, wahai Muhammad, kamu itu berada di atas akhlak yang mulia. Ka'ab bin Malik sholat sengaja mendekati Rasulullah. Beliau mengucapkan salam, tidak bergerak bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salamnya. Ketika Rasulullah tidak menghadap kepadanya, Ka'ab bin Malik berupaya untuk melihat wajah Rasulullah. Ketika Rasul tahu, Rasul pun melengos wajahnya. Betul-betul situasi yang tidak mengenakkan bagi Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Gak disapa oleh kaum muslimin. Satu-satunya yang bisa diajak bicara, satu-satunya yang bisa pelampiasan curhatnya hanya sang istri. Dua orang sahabat yang lain sudah tidak bisa ke masjid. Nah, karena Ka'ab bin Malik yang paling muda, masih kuat ke masjid. Ya. Tapi tidak, naam, tidak dipedulikan. Ya. Gak disapa, nyapa pun gak dijawab. Ini kalau kita yang dibeginikan luar biasa. Ya. Samping kanan, samping kiri gak ada yang nyapa. Kita yang nyapa gak dijawab, gak ditoleh. sampai pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya istri pun dilarang untuk berbicara dengan suaminya. Enggak ada lagi yang bisa diajak bicara. Enggak bisa diajak curhat. Tiba-tiba datang surat ke Ka'ab bin Malik dari kerajaan lain, dari negara kafir. Surat itu berisi, kami tahu Anda dibeginikan di negaramu, ya, tidak diajak bicara, maka pergilah ke tempat kami, kami akan muliakan Anda. Ini penawaran istimewa. Di tempat tinggal kita, kita enggak diorangkan. Wujuduhu ka'adami, keberadaannya kayak enggak ada. Disia-siakan, enggak dianggap, enggak dianggap menungso. Tiba-tiba ada penawaran. Ini kalau kita, wah ini penawaran yang luar biasa bagusnya ini. Untuk apa belanya tetap di sini? Posisi saya tidak bisa berbuat apapun, salam pun gak dijawab. Mending saya tinggalkan tempat ini dan saya pindah ke tempat lain yang di situ dimuliakan. Di situ dimuliakan. Bagaimana kemudian sikap Ka'ab bin Malik? Surat itu langsung dibakar. Surat itu langsung dibakar. Kenapa kok dibakar? Ini kalau enggak dibakar bahaya. Kalau misalnya disimpan ya, di lemari atau di bawah pakaian, kalau pas iman lagi turun, ini bisa diambil lagi surat ini. Oh, masih ada peluang untuk mengiyakan ajakan ini. Tapi kalau sudah dibakar, selesai sudah, enggak ada pikiran ke sana. Dan inilah biasa dipakai musuh-musuh Islam dan yang semisalnya. Jika ada orang-orang yang kemudian di tempat tinggalnya tidak bersatu dengan jamaahnya, tidak cocok dengan jamaahnya, kemudian ada penawaran di kampung sebelah, ada penawaran menarik di tempat lain, otomatis akan disambut dengan sukacita. Lah, pembelani nanti ini. Mending di sana, ya, saya dapat kedudukan enak, dimuliakan, ya, daripada di sini tidak diuwongkan. Tapi itu tidak dengan Ka'ab bin Malik. Tidak dengan Ka'ab bin Malik. Nah, kalau kita melihat sejarah fitnah-fitnah yang telah terjadi, ya, di Indonesia Raya ini pada khususnya, dengan berbagai fitnah yang ada, fitnah Hajuri, fitnah Dzulqarnain, yang sebelumnya fitnah Sururiyah, fitnah Ma'bari, fitnah Muhammad bin Hadi, dan yang lainnya. Mereka-mereka yang di tempat asalnya itu bermasalah, kemudian ada penawaran dari sebelah. Ada penawaran dari sebelah. Yang mungkin dia di tempat asalnya tidak terpakai karena bermasalah, dia menjadi orang yang mulia di tempat lainnya. Dan itu terjadi pada zamannya Ka'ab bin Malik. Dapat penawaran, pergilah ke tempat kami, tak muliakah? Tapi ini Ka'ab bin Malik langsung membakar surat itu. Biar tidak ada bisikan-bisikan syaitan di kemudian hari. Karena namanya iman yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Kalau pas naik kuat imannya, enggak pindah-pindahan. Ya. Saya tetap di sini. Tapi ketika iman turun disertai dengan ekonomi dan pendapatan turun juga, maka tawaran itu akan disambut dengan sukacita. Nah, yang penting saya dihargai orang lain. Yang penting saya punya kedudukan yang mulia. Ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Sampai kemudian turunlah ayat Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik dengan dua orang sahabatnya. Kemudian Ka'ab bin Malik didatangi oleh seorang sahabat mengkhabarkan turun ayat diterima taubatnya beliau. Ka'ab bin Malik langsung cepot pakaian, dihadiahkan kepada orang yang ngasih kabar gembira, hadiah dari beliau. Ya. Sehingga kalau kita dapat kabar gembira dari seorang, itu disunahkan untuk ngasih hadiah. Langsung dicepot pakaiannya, dikasihkan kepada orang yang ngasih kabar gembira. Ini lari-lari soalnya sahabat ini, lari kencang, teriak-teriak, manggil Ka'ab bin Malik, senang saudaranya taubatnya diterima oleh Allah. Itulah hari yang paling bersejarah, hari yang paling berbahagia dalam kehidupan Ka'ab bin Malik ketika taubatnya diterima oleh Allah. Itu hari yang paling istimewa. Kalau seandainya peringatan-peringatan itu dibolehkan, mungkin itu harus dirayakan setiap tahunnya. Hari istimewa diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik senang. Nah. Kemudian beliau pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau kemudian mewakafkan tanahnya. Maka di situ diambil hukum bagi orang-orang yang bertaubat, maka jalankan amalan soleh diantaranya sedekah. Diantaranya sedekah. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Itu makna summa yastaghfirullah. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Kecuali Allah ampuni baginya. Diampuni dosanya. Taubatan nasuha. Summa qara'a hadhil ayah. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang jika menjalankan perbuatan keji, misalnya zina dan yang semisalnya, au dzalamu anfusahum, atau mendzalimi diri-diri mereka, sebagian mufassir menyebutkan dosa yang lebih rendah dibandingkan fahisyah, dibandingkan zina. Ya. Misalnya dia hanya sekedar mencium lawan jenisnya, tidak saya berzina. Ataupun dosa-dosa yang di situ ada ancamannya. Ketika menjalankan perbuatan dosa itu, dzafarallaha, dia ingat kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, lalu dia meminta ampun atas dosa-dosanya. Naam, ila akhiril ayah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Baik. Khana fi dinana azani wa azakumullah. Nah, di dalam ayat ini tadi disebutkan sini ila akhiril ayat. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus melanjutkan perbuatan dosanya. Tidak. Namanya taubat tadi syaratnya al-iqla'. Sudah dicabut dirinya, tidak mau lagi berbuat itu. Bertekad untuk tidak mau mengulanginya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus menjalankan perbuatan dosanya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Karena tidak dinamakan bertobat orang yang masih terus menjalankan perbuatan dosanya. Nah, baik, ini di antara yang bisa dijalankan bagi orang-orang yang menjalankan perbuatan dosa, dosa apapun itu, untuk dia menjalankan sholat dua rakaat yang disebut dengan sholat taubah. Ya, dan ini dijalankan sendiri-sendiri, tidak dijalankan dengan berjamaah. Naam. Kita masuk di bab berikutnya. Atawajjahu ila rabbi baik. Qala al-muallif rahimahullah at-targhib fi salatil hajah wa du'aiha. Anjuran untuk salat hajah dan doanya. Jika kita punya keperluan apa, ya, punya kebutuhan apa, kita menjalankan sholat di situ, ya, berharap dikabulkan apa yang kita inginkan. An Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, anna a'ma ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang yang buta mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu menyatakan, ya Rasulullah, udu'allaha ayyakshifali an basari. Ya Rasulullah, doakan agar Allah membuka dari mataku, yakni menyembuhkan kebutaanku. Orang ini mendatangi Rasulullah, naam, minta didoakan Rasulullah agar disembuhkan kebutaannya. Qala au ajaka au awat au ajauka, atau aku doakan kepadamu, atau tidak didoakan oleh Rasulullah. Dikasih pilihan, dikasih pilihan, didoakan Rasulullah atau tidak didoakan, ya, tetap dalam kebutaannya. Tentunya ketika seorang tetap dalam sakitnya dan dia bersabar, walahul jannah, ya, dia akan mendapatkan surga. Sebagaimana seorang perempuan yang biasa kesurupan mendatangi Rasulullah minta didoakan agar disembuhkan penyakitnya, Rasulullah kasih pilihan, aku doakan kepada Allah agar penyakitmu sembuh, atau tetap kamu dalam keadaan sakit dan kamu bersabar, walakil jannah, kamu akan dapat surga. Perempuan tadi memilih untuk tetap sabar dengan sakitnya dan berharap mendapatkan surga. Itulah diantara pendapat ulama yang menguatkan pendapat yang lebih afdol itu seorang tidak berobat. Dia tetap dalam sakitnya, tetapi dalam keadaan sabar, itu lebih utama. Nah, perempuan ini memilih sabar, tetap dalam keadaan sakitnya, tapi beliau meminta, ya Rasulullah, doakan kepada Allah ketika aku kesurupan, ketika aku lagi kumat, tidak tersingkap auratku, tidak tersingkap auratku. Ini perempuan berkulit gelap, ya, tetapi sangat-sangat malu kalau tersingkap auratnya, ya, sangat-sangat malu kalau tersingkap auratnya, sehingga awalnya minta kepada Rasul doakan agar disembuhkan penyakitnya oleh Allah, berganti sekarang permintaannya agar kalau lagi pas kumat penyakitnya tidak tersingkap auratnya, tapi tetap sakit, ya, tetap masih dalam keadaan sakit dia bersabar, cuma sekarang mintanya tertutup auratnya. Ini luar biasa, ya. Nah, dalam keadaan berkulit gelap, ya, mungkin orang akan menyatakan meskipun tersingkap juga gak akan doyan orang-orang, ya, gak akan tertarik, ya. Bukan itu masalahnya. Ini menunjukkan perempuan ini sangat-sangat malu dan menutupi auratnya. Nah, maka ketika orang buta ini pun mendatangi Rasulullah minta didoakan agar sembuh dari butanya, beliau kasih pilihan. Nah, didoakan dan sembuh, atau ya, tetap dalam keadaan demikian. Maka kata orang ini, faqala ya Rasulullah, inna qad syaqqa 'alayya dhahabu basari. Ya Rasulullah, susah bagiku ya Rasulullah dalam keadaan buta. Sulit bagiku ya Rasulullah dalam keadaan buta. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fantalik wa tawadda, pergilah dan berwudulah. Summa shalli rak'atain, kemudian salatlah dua rakaat. Summa qul, kemudian berdoalah setelah salat dua rakaat. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, wa atawajjahu ilaik, dan aku menghadap kepadamu, binabi, dengan nabiku Muhammad, Nabi Rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu ila Rabbi bika, wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku denganmu, an yaksifali an basari, agar Rabbku itu menyembuhkan kebutaanku. Allahumma safi'u fiyya. Ya Allah, kabulkan syafaatnya beliau. Syafaatnya Rasulullah fiyya untukku. Kabulkan syafaatnya beliau untukku. Wasafi'ni fi nafsi, dan berikan syafaat kepadaku pada diriku. Faraja'a, orang ini pun pulang. Waqad kasafallahu an basari, Allah telah hilangkan kebutaannya, Allah telah sembuhkan kebutaannya setelah dengan menjalankan ini. Ini yang disebut dengan sholatul hajah. Ketika kita punya kebutuhan, ketika kita punya keperluan, kemudian kita jalankan sholat dua rakaat, kita berdoa, di situ kita berharap dikabulkan apa yang kita inginkan. Dikabulkan apa yang kita inginkan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadisun hasan sahih gharib. Wa an-Nasa'i wa lafdhu lahu. Wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahih. Wal Hakim wa qala sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Wa laisa inda Tirmidzi summa shalli raka'atain. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi tidak ada lafaz kemudian salat dua rakaat. Inna maqal, di situ hanya disebutkan fa amarahu ayat tawaddoa, Rasulullah perintahkan dia untuk berwudu, fa yusinu wudu, dia pun perbagus wudunya, sumaya da bi hadza dua, kemudian berdoa dengan doa ini. Fa dzakarahu bi nahwi farwahu fi da'wat. Naam. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah, hadis ini disebutkan sahih. Sebagian para ulama ada yang menyatakan hadisnya dhaif. Di antaranya Lajna Daimah ketika ditanya tentang sholatul hajat, ya, menyatakan tidak disyariatkan. Nah, di sini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Bagi mereka-mereka yang memiliki hajat, memiliki kebutuhan apa? Dia berwudu, dia sholat dua rakaat, kemudian dia berdoa, ya. Dia berharap hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini sebagian para ulama ada yang menjadikan dalil bolehnya bertawasul dengan kedudukan Nabi. Bolehnya bertawasul dengan kedudukan Nabi. Ya. Nah, bolehnya tawasul dengan kedudukan Nabi. Tapi ini pendapat yang dhaif. Tidak boleh tawasul dengan kedudukan Nabi. Tawasul itu menjadikan perantara, menjadikan seorang sebagai perantara antara dia dengan Allah. Itu tawasul namanya. Tidak semua tawasul itu dilarang. Ada tawasul yang diperbolehkan. Tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafar, Irhamni, ya. Rahmati aku, faghfirli, ampunilah aku. Yang dia minta itu rahmat dan pengampunan. Yang dia sebutkan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur misalnya. Itu namanya tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ada tawassul yang lainnya, tawasul dengan doanya orang soleh. Tawasul dengan doanya orang soleh. Diminta, minta didoakan oleh orang soleh. Ini boleh. Nah, ketika terjadi kemarau panjang di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, diadakan sholat istisqa dan bertawasul dengan doanya Abbas. Ya. Nah, kemudian hadis ini yang dikenal dengan hadis dharir, hadisnya orang buta. Ini dijadikan dalil bolehnya tawasul dengan kedudukan Nabi. Bolehnya tawasul dengan kedudukan Nabi. Tapi ini dibantah oleh para ulama. Di antaranya Syalbani rahimahullah. Maka disebutkan di footnote nomor 1 itu. Paling akhir ya, disebutkan kitabnya beliau At-Tawassul Anwa'uhu Ahkamu. Nah, tawassul macam-macam dan hukum-hukumnya. Nah, beliau di dalam kitab itu membantah pendapat yang menyatakan bolehnya tawassul dengan kedudukan Nabi. Dalilnya pakai apa ya? Dalilnya pakai hadis ini. Lihat hadis ini. Di lafaz yang paling awal, anna a'ma ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang buta itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan, ya Rasulullah, ud'allaha. Ya Rasulullah, doakan aku. Ini menunjukkan tawasulnya orang buta ini tawasul dengan doanya Rasulullah, Rasul yang mendoakan, bukan tawasul dengan kedudukan Nabi. Kalau orang ini tawasul dengan kedudukan Nabi, dia gak perlu nemuin Nabi, dia cukup di rumah saja dan menyatakan, ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW sembuhkan kebutaan. Itu namanya tawasul dengan kedudukan Nabi. Tapi tidak, orang ini mendatangi Nabi dan minta didoakan. Itu namanya tawasul dengan doanya Nabi. Dan itu boleh. Sebagaimana ketika Rasulullah sedang khutbah, datang orang, ya Rasulullah, naam, kami kekeringan. Kemudian Rasul pun berdoa di atas mimbar. Ini menunjukkan tawasul dengan doanya Nabi. Dan itu boleh. Tawasul dengan doanya Nabi. Jadi hadis ini tidak menunjukkan tawasul dengan jah, dengan kedudukan Nabi, tapi tawasul dengan doanya Nabi. Ya. Karena orang ini mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, ud'allaha, ya Rasulullah, doakan kepada Allah. Seandainya ini tawasul dengan kedudukan Nabi, tidak perlu kemudian menjumpai Rasulullah SAW. Nah, kenapa orang ini mendatangi Nabi? Karena faham kalau Nabi yang mendoakan itu lebih besar kemungkinan untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Lebih besar kemungkinan untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, sehingga tip didatangi Rasulullah dan minta didoakan, ini tidak apa-apa. Ya. Kita datangi orang soleh misalnya, minta didoakan boleh. Ya. Terlebih doa untuk umum, masalah amah ini boleh. Nah, sebagaimana Umar bin Khattab minta kepada Uwais Al-Qarani. Nah, ini boleh. Minta doa kepada orang soleh, ya, tapi untuk kepentingan masyarakat luas, ya. Tapi kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya ini tidak bertawassul dengan kedudukan Nabi, Rasulullah memberikan pilihan yang kedua, yakni tetap bersabar dengan sakitnya. Dan itu yang lebih baik. Ya. Tetap bersabar dengan sakitnya, dan itu yang lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini bukan tawasul dengan kedudukan Nabi. Baik. Kemudian ketika Rasul menyatakan demikian, memberikan dua pilihan, tetap orang ini meminta agar Rasulullah SAW mendoakannya. Ya Rasulullah, inna qad saqa 'alayya dhahabu basra, ya Rasulullah, berat bagiku kalau masih buta. Berarti tetap minta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan. Berarti di sini hadis ini dalil tawassul dengan doanya Rasulullah SAW, bukan tawassul dengan kedudukan Nabi SAW. Sehingga tidak boleh tawassul bijahin Nabi. Ya Allah, dengan kedudukan Nabimu terimalah yang demikian-demikian dia berdoa. Ya, tidak boleh. Tawasul itu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tawasul dengan doanya orang soleh di antaranya. Baik. Maka di sini orang ini pun berdoa, Allahumma, ya Allah, na'am safi'hu. Ya Allah, na'am safi'hu fiyya. Lihat di situ di foto nomor 1, bin tasydid, fa-nya di tasydid, ain iqbal syafa'atah, terimalah syafa'atnya, ain du'aahu fi haqqi, terimalah doanya Rasulullah untukku. Jadi Rasul berdoa, orang ini pun juga berdoa. Tawasul dengan doanya Rasulullah, dia pun juga berdoa. Sama ketika kita minta orang soleh untuk mendoakan kita, kita juga gak lupa untuk doa sendiri. Ya. Jangan kemudian menyerahkan doa itu kepada orang soleh, kemudian kita lupa untuk langsung berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang misalnya mau berangkat ke tanah suci, dia pesan doakan saya. Nah, dia pun di rumah juga berdoa. Nah, maka di sini lafadznya, Allahumma safi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah syafaatnya Rasulullah untukmu. Nah, ini kembali menunjukkan kepada kita di na'am tawasulnya ini adalah tawasul dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azzakumullah. Na'am. Ini salatul hajat. Hadisnya sahih sehingga bisa kemudian diamalkan bagi mereka-mereka memiliki hajat, memiliki kebutuhan dan ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa mengamalkan salat ini. Dan selanjutnya Alif rahimullah akan membawakan tentang salat istikharah. Ini bab yang terakhir dari kitab Nawafil. Ya. Bab yang terakhir dalam kitab Nawafil salat istikharah itu terakhir apa itu? Fotokopiannya. Istikharah paling akhir itu. Nah. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Ini kalau kita baca sahih targhib, ini kitab ini ada 3 jilid. Ya, 3 jilid sama tebel-tebelnya semuanya segini. Nah, tebel sekali. Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau punya Mukhtasar Tarhib wa Tarhib. Beliau punya Mukhtasar Tarhib wa Tarhib. Beliau ringkas kitab Tarhib wa Tarhib Mundiri. Kira-kira segini. Kira-kira segini. Di mungkin nanti ketika itu selesai, ya istikharah selesai, kalau kemungkinan kitab Sahih Tarhib itu terlampau tebel, ya. Dua jilid Sahih, satu jilid Dhaif. Nah, kok tebel sekali, kapan marine ini? Nah, mungkin nanti kita akan beralih ke Muhtasar Tarhib tadi. Muhtasarnya, ya, Muhtasarnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.